Innad dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'amaluna fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia ini indah dan mempesona. Sesungguhnya Allah menyerahkan dunia ini kepada kamu sekalian, dan Allah akan melihat bagaimana kamu sekalian berbuat atas dunia ini. Maka berhati-hatilah kamu sekalian dalam masalah dunia, dan berhati-hati pulalah terhadap wanita. Hadis riwayat Muslim.